Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan dan kesempatan untuk kembali hadir di tempat ini dan beristimak melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang telah melakukan khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meletakkan air wudu dan menyiapkan untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari al-khala dan begitu beliau mengetahui bahwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah jadikan dia sebagai seorang yang memahami agama Allah jalla wa ala. Dalam riwayat yang lain, Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil, dan riwayat-riwayat yang lainnya. Maka malam hari ini insyaallah ta'ala kita memasuki bab yang berikutnya masih dalam kitab al-wudu. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardizbah al-Ju'fi Mawlahum al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babun la tustaqbalu al-qiblatu bi-ghaitin aw bawlin إلا عند البناء جدار أو نحوه. Bab tidaklah diperbolehkan seseorang menghadap kiblat ketika dia melakukan ghaib. Asal dari kata ghaib adalah tempat yang tenang di permukaan bumi. Dan biasanya istilah ini digunakan oleh para fuqaha berdasarkan nas-nas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa penggunaan ghaib untuk tempat yang dijadikan sebagai tempat khusus untuk membuang hajat, untuk qada al-hajat, membuang hajat, atau yang disebut juga al-khala. Namun para ulama dan orang-orang Arab demikian pula, mereka memperluas maknanya. Mereka menyebutkan istilah ghaib untuk seseorang yang hendak melakukan buang air besar. Dan ini tentunya merupakan bahasa kiasan untuk menghindari kata-kata yang lebih transparan, yang lebih jelas. Dan kadang-kadang ketika disebutkan seorang merasa sulit untuk menyebutkan disebabkan karena berhubungan dengan kotoran najis yang menjijikkan, sehingga disebutlah ghaib. La tustaqbalul qiblatu bi ghaibin, tidaklah diperbolehkan menghadap kiblat bi ghaibin. Dan ketika seorang buang air besar lin atau tidak diperbolehkan, ketika buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Dan yang dimaksud kiblat di sini adalah kiblat yang berlaku bagi kaum muslimin sekarang ini, yaitu al-Ka'bah, Baitullahil Haram. Setelah sebelumnya kaum muslimin mereka menghadap ke Baitul Maqdis di negeri Syam, dan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempat kaum muslimin ketika mereka mengerjakan salat di Madinah, mereka tetap menghadap ke Baitul Maqdis kurang lebih 16 sampai 17 bulan, satu tahun lebih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah yang memerintahkan untuk menghadap ke Baitullahil Haram. Sehingga itu menjadi kiblat kaum muslimin hingga sekarang ini dan seterusnya hingga hari kiamat. Maka yang dimaksud al-qiblah di sini adalah al-Ka'bah, Baitullahil Haram. La tustaqbalul qiblah, tidak diperbolehkan menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, illa kecuali indal bina'in, ketika berada di bangunan, jidarin aw nahwihi, dinding atau yang semisalnya. Yang dimaksud beliau ketika seseorang buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, dan ada yang menjadi penghalang antara dia dengan kiblat. Apakah itu bangunan, dinding, atau apa saja yang menjadi penghalang antara dia dengan kiblat? Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab yang beliau sebutkan ini, beliau menyebutkan satu fikih. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa fikihnya Al-Imam Al-Bukhari terdapat pada judul bab yang disebutkan dalam sahihnya. Itulah fikihnya Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ini untuk menjelaskan pendapat beliau tentang hukum buang hajat, buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat atau membelakang kiblat. Nah, disebut. Maka beliau mengatakan tidak diperbolehkan seseorang menghadap kiblat ketika buang hajat kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu apabila ada yang menghalanginya antara dia dengan kiblat, seperti pada saat dia berada dalam bangunan, maka ada yang menghalanginya, yaitu dinding atau yang semisalnya. Berarti yang tidak diperbolehkan dalam mazhab beliau apabila tidak ada penghalang, seperti misalnya seorang buang hajat di padang pasir atau di tanah lapang atau yang semisalnya, yang tidak ada penghalang antara dia dengan kiblat, maka ini tidak diperbolehkan menurut mazhab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan ini merupakan salah satu di antara sekian mazhab dari pendapat para ulama dalam menjelaskan tentang hukum menghadap kiblat atau membelakang kiblat ketika buang hajat, yang nanti insyaallah ta'ala akan kita jelaskan secara rinci. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam, telah memberitakan kepada kami Adam, Adam bin Abi Iyas. Abu Iyas adalah kunya ayahnya, namanya Abdurrahman bin Muhammad Al-Khurasan Al-Marrubi Abu Hasan Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan tentang beliau, kana minas sitta awis sab'ah alladhina kanu yadhbithuna 'inda Syu'bah, bahwa beliau termasuk 6 atau 7 perawi yang mereka dikenal teliti dalam meriwayatkan hadis dari Syu'bah bin al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Dan Adam bin Abi Iyas ini selain beliau seorang perawi yang thiqah yang sangat terpercaya, beliau juga seorang yang berakidah ahlus sunnah, bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah. Qala haddatsana ibnu Abi Dhu'bin, beliau berkata telah memberitakan kepada kami ibnu Abi Dhu'bin. Di sini kita sebutkan namanya, dan beliau masyhur dengan penyebutan ini, ibnu Abi Dhu'bin, anaknya Abu Dhu'b. Padahal Abu Dhu'b ini ya adalah nisbah kepada kakek beliau, nisbat kepada kakek beliau yang ketiga. Jadi beliau bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Mughirah bin Al-Harith bin Abi Dhu'b. Jadi Abu Dhu'b itu adalah nama kakeknya yang ketiga atau kunyah kakeknya yang ketiga, Abu Al-Harith Al-Madan rahimahullah ta'ala. Dan biasa para ulama terkadang diantara mereka ada nisbatkan, tidak dinisbatkan kepada ayahnya namun kepada kakeknya. Dan itu warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan anan nabiyyu la syarik ana ibnu Abdul Muttalib, aku seorang nabi tidaklah berdusta, aku adalah Abdul Muttalib. Jadi beliau menisbahkan dirinya kepada kakeknya Abdul Muttalib, aku anaknya Abdul Muttalib. Padahal ayah beliau adalah Abdullah, adapun Abdul Muttalib adalah kakek beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka demikian pula ini ibnu Abi Dhu'bin, penisbatan kepada kakeknya, dan beliau seorang perawi yang thiqah terpercaya dan termasuk diantara imam dari a'immah ahli sunnah wal jamaah Hanya saja ada sebagian mereka menuduh Ibnu Abi Dzu'ba ini terpengaruh pemikiran Qadariyah, bid'ah Al-Qadariyah yang muncul pada saat itu, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu bid'ah. Nah, ada sebagian ulama terpengaruh dengan bid'ah ini. Dan ada pula yang menyebutkan bahwa Ibnu Abi Dzu'ba termasuk di antara yang terpengaruh pemikiran Al-Qadariyah, namun para ulama membantah bahwa ini tidak benar. Beliau tetap berada di atas aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja beliau seorang yang menerima setiap orang. Beliau berhusnudzan kepada setiap orang, sehingga kadang-kadang ada yang datang yang bertemu dengannya dan duduk bersamanya dari ahli bid'ah. Namun beliau berhusnudzan, mungkin beliau tidak mengetahui. Nah, orang-orang melihatnya, kok ini si fulan duduknya dengan ahli bid'ah, ini Ibnu Abi Dzu'ba. Kok duduknya dengan seorang qadari yang terpengaruh pemikiran Qadariyah, sehingga beliau disurugai bahwa dia terkena pemikiran Qadariyah ini, padahal tidak demikian. Nah, lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, para ulama sekedar melihat seorang itu duduk dengan seorang dari ahlu bid'ah, mereka sudah curiga. Sebab kalau seorang duduk dengan seorang dari ahlu bid'ah, biasanya dia akan terbawa dan terpengaruh dengan orang yang dijadikan sebagai teman duduknya tersebut. Nah, boleh jadi dia berpemikiran sama. Maka inilah yang menyebabkan kecurigaan sebagian para ulama bahwa Ibnu Abi Dzu'ba terpengaruh pemikiran Al-Qadariyah. Qala, beliau berkata, haddathana Az-Zuhri, telah memberitakan kepada kami Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab Az-Zuhri Abu Bakar Al-Madani rahimahullahu ta'ala, imam dari imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau termasuk di antara yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. An Atha bin Yazid Al-Laythi, dari Atha bin Yazid Al-Laythi Abu Muhammad. Ada pula yang menyebutkan kunyah beliau Abu Yazid. Beliau asalnya dari Madinah, namun terakhir kali beliau tinggal di negeri Syam. An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari Al-Khazraji Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Sa'labah Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau sahabiyun jalil dari kalangan Ansar, dan beliau termasuk di antara sahabat yang menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah pada awal kali hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam bersama dengan para sahabat muhajirin yang lainnya. Dan bahkan pada awal hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika turun di Madinah pertama kali, beliau menginap di rumahnya Ayyub, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Abu Ayyub Al-Ansari bersama dengan Ummu Ayyub, termasuk yang jelaskan oleh para ulama bahwa Abu Ayyub Al-Ansari sebelum beliau menikah memang sudah berkunyah Abu Ayyub, dan begitu beliau menikah, maka beliau ketika menikah dengan seorang wanita ternyata kunyahnya sama dengan kunyahnya, kunyah istrinya sama dengan kunyahnya Ummu Ayyub. Maka bertemulah antara dua kunyah ini, subhanallah. Jadi kunyah Abu Ayyub dan Ummu Ayyub ini memang sudah mereka tetapkan sebelum nikah. Nah, kemudian قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ata ahadukum al-ghaita," apabila salah seorang kalian mendatangi al-ghaita. Telah kita jelaskan makna al-ghaita. Asal makna al-ghaita itu tempat yang tenang di permukaan bumi. Namanya ghaib, lalu kemudian dikhususkan penyebutan itu untuk tempat buang hajat, al-khala. Kadang juga disebut mirhab. Memang ini merupakan tempat yang khusus. Dahulu ya, orang-orang Arab terdahulu, termasuk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi memang ada tempat khusus di luar rumah. Itu dijadikan sebagai tempat buang hajat. Ya, tempatnya agak rendah, maka yang disebut al-makan al-mutmain, al-munkhafir, yang rendah di permukaan bumi. Nah, orang-orang bergantian ke sana. Ya, kalau istilahnya sekarang WC umum. Ya, orang bergantian. Cuman pada waktu itu tentu tempatnya di padang pasir. Nah, adapun sekarang alhamdulillah masing-masing rumah, hampir setiap rumah, ya, mereka sudah punya tempat khusus untuk buang hajat. Idza ata ahadukumul ghaib, apabila salah seorang kalian mendatangi tempat buang hajat. Apakah dengan tujuan buang air besar atau buang air kecil? Fala yastaqbilul qiblata wa la yuwalliha dhahrahu. Maka jangan sekali-kali dia menghadap kiblat. Yang dimaksud kiblat yaitu kiblat yang berlaku sekarang. Wala yuwalliha dhahrahu, dan janganlah dia mengarahkan ke kiblat itu punggungnya. Ini maksudnya jangan dia menghadap ke belakang. Jangan dia menghadap ke kiblat, jangan dia membelakangi kiblat. Yuwalliha dhahrahu maksudnya yastadbirha. Menghadap ke belakang, jadikan punggungnya itu menghadap ke kiblat. Jangan syarriqu au gharribu. Namun hendaknya kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Hendaknya kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Sebab hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan di kota Madinah, kaum muslimin apabila mereka menghadap kiblat, maka mereka menghadap ke arah selatan. Mereka menghadap ke arah selatan. Ke arah selatan itulah arah kiblatnya mereka. Dan berlawanan dengan kiblat adalah menghadap ke utara. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, apabila mereka hendak memalingkan tubuh mereka ketika buang hajat dari arah kiblat atau membelakang kiblat, maka menghadaplah kalian ke arah timur atau ke arah barat. Tentu kalau di negeri kita lain lagi. Hah? Mengharaplah kalian ke arah selatan atau ke arah utara. Hadis ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah, hadis yang sahih yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah ada tambahan yang disebutkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau mengatakan, kalau beliau meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika beliau berangkat ke Syam. Faqadimna Syam fa wajadna marahib wa qad buniyat nahwa al-Ka'bah. فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. Kami pun pada saat kami tiba di negeri Syam, kami mendapati sekian banyak dari tempat-tempat buang hajat itu menghadap ke Ka'bah. Maka kami pun memalingkan diri kami, yakni menghindar dari arah tersebut, arah tempat buang hajat itu. Dan kami beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kama asyara rahimakumullah, Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau menyebutkannya sesuai dengan bab yang beliau sebutkan, bahwa tidak diperbolehkan menghadap kiblat ketika buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Kalau kita melihat hadis Abu Ayyub, maka di dalam hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu ini, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan buang hajat menghadap kiblat dan membelakanginya, apakah itu buang air besar atau buang air kecil secara mutlak. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ataitumul ghaib fala tastaqbilu qiblata bi ra'isin wala baulin wala tastadbiruha." Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, jangan kalian menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Walakin syarriqu aw gharribu, akan tetapi hendaknya kalian menghadap ke timur atau ke barat. Maka hadis Abu Ayyub ini secara zahir menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya bagi seorang muslim ketika dia hendak buang hajat menghadap kiblat atau membelakang kiblat. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam judulnya beliau menyebutkan tambahan yang tidak ada di dalam hadis Abu Ayyub? Beliau mengatakan, illa indal bina' jidarin aw nahwihi, kecuali kalau seorang buang hajat di bangunan dinding atau yang semisalnya, yakni ada penghalang antara dia dengan kiblat. Yani Al-Imam Bukhari mengatakan ini boleh. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abu Ayyub yang hadis itu sama sekali tidak menyinggung masalah bangunan. Iya kan? Sehingga seakan-akan ada pertentangan antara judul bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dengan hadis yang beliau sebutkan. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Sebab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sekali lagi, ketika beliau menyebutkan bab, maka beliau hendak menyebutkan fikihnya dalam kitab tersebut, dalam judulnya. Nah, meskipun beliau berdalil dengan hadis Abu Ayyub, maka ini isyarat dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa dalam hal ini memang terjadi khilaf. Telah terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, demikian pula yang lainnya, Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan Nailul Awtar, 8 pendapat dalam hal ini. Ada 8 pendapat, 8 madhab yang diketahui mereka berselisih dalam menghukumi seseorang yang menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Namun saya tidak ingin menyebutkan ke-8 pendapat tersebut karena ini akan memakan waktu. Namun saya hanya ingin menyebutkan beberapa pendapat yang dari sisi pendalilan memiliki kekuatan hukum. Maka di sini saya hanya ingin menyebutkan 3 pendapat. Dan ini pendapat yang masyhur dan yang banyak para ulama berpendapat dengannya. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan secara mutlak buang hajat menghadap kiblat atau membelakang kiblat secara mutlak. Yang saya maksudkan secara mutlak di sini, apakah di padang pasir di mana tidak ada penghalang antara dia dengan kiblat, atau ada penghalang seperti di bangunan, dinding atau yang semisalnya. Mereka berpendapat secara mutlak tidak diperbolehkan, diharamkan. Dalam siapa yang melakukannya maka dia berdosa. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari, dari Mujahid, dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai dan yang lainnya dari para ulama. Sebagian menisbatkan ini pendapat kebanyakan fuqaha, aktsar fuqaha. Dalil mereka adalah hadis Abu Ayyub, larangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa terjadi perbedaan. Apabila tidak ada penghalang antara dia dengan kiblat, maka diharamkan, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Namun apabila ada penghalang antara dia kiblat, maka diperbolehkan. Seperti bangunan atau yang semisalnya. Dan ini pendapat yang disuruh Allah. Dan itu pendapat beliau. Dan ini pendapat mayoritas. Jumhur ulama berpendapat dengan pendapat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahuyah dan yang lainnya. Jumhur ulama di atas pendapat ini membedakan antara bangunan dan tanah lapang, padang pasir dan dinding. Pendapat yang ketiga adalah mereka yang berpendapat bahwa hukum menghadap atau membelakang kiblat ketika buang hajat hukumnya makruh, tidak sampai kepada tingkatan haram. Dan larangan alaihi wa alihi wasallam, larangan tersebut tidak sampai kepada tingkatan haram, tidak sampai kepada tingkatan haram, tapi makruh. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari sebagian para ulama, Al-Qasim bin Ibrahim, dan juga salah satu pendapat dari Abu Hanifah, Imam Ahmad. Ada pula yang menisbatkannya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Maka ini tiga pendapat yang saya pilih dalam pembahasan kita kali ini. Di samping di sana ada pendapat-pendapat yang lain. Ada yang membolehkan secara mutlak dan menganggap hadis-hadis yang mengharamkan itu telah mansukh, telah terhapus. Namun ini sengaja kita tidak sebutkan karena lemahnya. Ada pula yang membedakan antara istiqbal dan istidbar. Ya, kalau menghadap tidak diperbolehkan, kalau membelakangi boleh. Ada pula yang demikian. Falhasil ma'asyir rahimakumullah, kita memilih tiga pendapat ini karena masing-masing dari tiga pendapat ini memiliki kekuatan hukum. Karena mereka ya masing-masing berdalil dengan sisi pendalil yang cukup kuat. Pendapat yang pertama yang mengatakan tidak diperbolehkan sama sekali, haram, berdasarkan kumpulan dalil-dalil pengharaman yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan asal hukum larangan adalah haram. Yang kedua berpendapat dibedakan. Kalau di bangunan boleh. Namun kalau di tanah lapang, di padang pasir tidak diperbolehkan. Dan mereka berdalil dengan beberapa riwayat, termasuk di antara hadis itu yang nanti akan kita sebutkan pada hadis setelah pembahasan hadis ini, yaitu hadis Ibnu Umar ketika beliau mengatakan raqitu yawman ala baiti Hafsa fa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-syam mustadbir al-Ka'bah. Suatu ketika aku menaiki rumahnya Hafsah. Hafsah ini saudaranya Ibnu Umar. Hafsah bintu Umar, istri Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau buang hajat. Yaqdi hajatahu, beliau menunaikan hajatnya dengan membelakangi Ka'bah dan menghadap ke Syam. Menghadap ke Syam. Akan di sini Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata beliau melakukannya. Beliau menghadap ke negeri Syam dan membelakangi Ka'bah. Sementara Abu Ayyub mengatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak diperbolehkan menghadap dan membelakangi kiblat. Toh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Ibnu Umar, beliau membelakangi kiblat. Ya. Sehingga pendapat jumhur mengatakan, ah ketika itu kan Rasulullah berada di bangunan. Berarti ada penghalang antara Nabi alaihi salam dengan kiblat. Maka inilah yang difahami oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Datang beberapa riwayat dari beliau bahwa beliau memahami larangan tersebut apabila tidak ada penghalang. Adapun kalau ada penghalang antara dia dengan kiblat, maka tidak mengapa. Dan beberapa kali diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Ibnu Umar melakukannya. Beliau menghadap kiblat ketika buang hajat. Nah, dan ini alasan beliau. Lalu apa komentar pendapat yang pertama dengan dalil yang dijadikan oleh hujjah, apa dijadikan oleh jumhur ulama sebagai hujjah, yaitu hadis Ibnu Umar. Kata mereka itu kan perbuatannya Nabi. Ya. Yang ini perkataan, ada perkataan, ada perbuatan. Dalam perkataan, dalam ucapan, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Namun dalam hadis Ibnu Umar, Nabi kok melakukan? Itu perbuatan. Maka mereka mengatakan idza ta'arada bainal qawli wal fi'l quddima al-qawlu 'ala al-fi'l. Apabila bertentangan antara ucapan dan perbuatan, maka didahulukan ucapan daripada perbuatan, karena perbuatan itu ada kemungkinan merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi mereka mengatakan bahwa oh itu kan perbuatan. Jadi tetap saja hukumnya haram. Adapun hadis Ibnu Umar ini perbuatan Nabi. Sedangkan kita mengetahui bahwa di antara perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ada yang merupakan kekhususan bagi Nabi, tidak untuk yang lainnya dari kalangan umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan menikah lebih dari 4, tidak boleh untuk umatnya. Itu perbuatan Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan menikahi seorang wanita yang menghibahkan dirinya. Kalau ada seorang wanita datang menyerahkan dirinya mau dinikahi oleh Rasulullah tanpa mahar, boleh. Tapi selain dari Rasulullah, kalau ada wanita yang menyerahkan diri harus pakai mahar. Harus pakai mahar. Itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar mereka mengatakan adapun hadis Umar itu kekhususan Nabi, tidak boleh dicontoh oleh umatnya. Nah, datang lagi mazhab yang ketiga yang mengatakan, ya, yang benar dalam hal ini adalah mengkompromikan. Nah, sebenarnya cukup panjang ya, masing-masing ada akhzun warak. Saya khawatir kalau masing-masing dinukilkan, masing-masing kita semakin tambah bingung. Nah, ya, karena di sini menyangkut pembahasan-pembahasan usul yang seorang kalau tidak punya latar belakang bingung untuk memahami apa yang akan kita sebutkan. Namun saya ingin memberi gambaran secara global saja bahwa masing-masing mereka yang berpendapat ini masing-masing punya sisi pendalil yang cukup kuat. Yang mengatakan itu haram, yang kedua mengatakan bahwa terjadi perbedaan antara bangunan dengan di luar bangunan. Nah, pendapat jumhur ulama dengan pendapat yang ketiga bahwa pelarangan yang disebutkan dalam hadis Abu Ayyub itu tidak sampai kepada tingkatan haram. Kenapa? Karena Nabi melakukannya. Karena Nabi melakukan. Kalau pendapat yang pertama mengatakan bahwa itu kan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana pengkhususan itu? Kita tidak boleh menetapkan bahwa perbuatan ini, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini khusus untuk Nabi kecuali dengan dalil yang jelas. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh. Sekedar adanya pelarangan dalam hadis Abu Ayyub, kemudian Rasulullah melakukannya, itu tidak menunjukkan bahwa itu pengkhususan bagi Nabi alaihi salatu wasallam. Asal hukumnya, apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk keumuman umat ini. Sebab Rasulullah asal hukumnya beliau sebagai contoh teladan bagi umat ini. Suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah ini dalam hal apa? Dalam ucapan Rasulullah, dalam perbuatan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga asal hukumnya apa yang diucapkan Rasulullah untuk umat ini seluruhnya. Apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini seluruhnya kecuali apabila ada nas yang jelas menunjukkan bahwa itu kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun lebih dari 4 istri itu jelas. Ya. Allah Subhanahu wa taala membatasi bagi umatnya hanya sampai 4 maratsa warba. Ada seorang sahabat Nabi ketika dia masuk Islam, istrinya 9. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceritakan hal ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amsik arba'an wa talliqil baqi. Tahan yang 4, yang lainnya cerahkan. Ya. Beliau tidak mengatakan tahan aja semua istri, saya juga 9. Maka tidak apa-apa. Tidak. Tahan yang 4, ceraikan yang lainnya. Berarti itu kekhususan Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian pula masalah menghibahkan dirinya. Wa imra'atun wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiy ayyan kihaha khalisatan laka min dunyal mu'minin. Itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh untuk kaum mukminin. Adapun dalam masalah ini tidak ada nas. Ya. Maka perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membelakangi Ka'bah, maka ini juga untuk umatnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Akan tetapi karena Rasulullah melakukan, maka ini menunjukkan bahwa pelarangan tersebut tidak sampai kepada tingkatan haram. Karena beliau melakukan. Sesuatu libayanil jawaz, untuk menunjukkan bolehnya melakukan perbuatan tersebut. Dan tidak sampai pada tingkatan haram. Dikuatkan lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadis Jabir radhiyallahu anhu. Kata Jabir, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nastaqbil al-qiblata, bi baulin aw nastadbiraha, thumma ra'aituhu qabla an yuqbada bi 'amin yastaqbiluha." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami buang air kecil menghadap atau membelakangi kiblat. Kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu, kata Jabir, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setahun sebelum beliau meninggal. Aku melihat Rasulullah buang air kecil dengan menghadap ke kiblat. Jadi hadis ini Umar membelakangi, hadis Jabir mengatakan menghadap. Jadi dua dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, menghadap dan membelakangi, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dihasankan oleh Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menukilkan dari Al-Imam Al-Bukhari bahwa Al-Imam Al-Bukhari mensahihkan hadis ini. Sehingga dalam hal ini wallahu taala alam, ya, kalau kita berpendapat haram, maka berarti kita membuang hukum yang terdapat dalam hadis Ibn Umar, demikian pula dalam hadis Jabir. Maka di sini letak kelemahan pendapat yang pertama. Kalau kita berpegang kepada hadis, berpegang kepada madhab yang kedua, madhab jumhur, maka ini juga iskal. Ya. Tidak ada penjelasan di sini tentang masalah bangunan. Nah, hadis Jabir tidak disebutkan. Nah, Dan dalam hadis Abu Ayyub menyebutkan secara mutlak, pelarangan secara mutlak. Rasul tidak mengecualikan bangunan atau yang semisalnya. Maka ini letak kelemahan pendapat yang kedua. Sehingga dalam hal ini wallahu taala alam, yang lebih kuat adalah pendapat yang terakhir, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa menghadap atau membelakang kiblat hukumnya makruh ketika buang hajat. Tapi ingat, makruh itu jangan diartikan tidak apa-apa. Kalau seorang mengerjakannya tidak apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala, ya. Kalau memperbanyak makruh juga jadi masalah. Ma'asyiral rahimakumullah. Dan yang terbaik, yang afdal, kita yang baru bangun rumah misalnya, jangan, hindari. Jangan sampai menghadap ke kiblat. Karena keluar dari perselisihan para ulama itu lebih baik. Ya, kalau kita membuat kamar mandi atau tempat buang hajat tidak menghadap ke kiblat, ke utara atau selatan misalnya, tidak ada yang menyalahkan kita. Tidak ada satu pun. Tapi kalau kita menghadapkan ke arah kiblat, maka ada para ulama yang mengatakan itu haram. Maka menghindari itu lebih afdal tentunya, lebih selamat dan juga hukumnya makruh. Maka meninggalkan itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itulah yang hendaknya dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, tetapi kita mengatakan hukumnya makruh disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Apa yang beliau lakukan menunjukkan penjelasan dari beliau bahwa itu boleh dilakukan, yakni tidak sampai pada tingkatan haram, sehingga larangan yang datang dari Nabi alaihi salam adalah larangan yang makruh. Wallahu taala alam bissawab. Ada sebagian para ulama, mereka berusaha mencari illat, mencari sebab mengapa Rasulullah SAW melarang seorang itu buang hajat menghadap dan membelakangi kiblat. Nah, ada yang berpendapat mengatakan illatnya adalah al-kharij, karena ada sesuatu yang keluar. Ada sesuatu yang keluar. Keluar melalui depan atau keluar melalui belakang. Itu sebabnya. Nah, ada lagi yang berpendapat karena kasyful aurah, karena dia buka aurat. Iya kan? Kalau buang hajat, buka aurat. Nah, selain mereka, akhirnya ada yang membicarakan satu masalah setelah mereka berusaha mencari illat, ya, bahwa sebab pelarangan tersebut karena ada yang keluar, ada yang berpendapat karena membuka aurat. Akhirnya permasalahan ini berkepanjangan sampai menyinggung satu masalah, yaitu dalam permasalahan jima. Suami istri misalnya, pasang suami istri, apakah diperbolehkan mereka berjima menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Nah, ada sebagian tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena illatnya sama, buka aurat. Nah, mereka mengatakan demikian. Namun yang sahih dalam hal ini diperbolehkan. Dan itu pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Dawud al-Zahiri, pendapat Abu Hanifah, bahwa yang sahih dalam hal ini boleh. Illat pelarangan tersebut adalah buang hajat. Itu masalahnya. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelarangan menghadap atau melalui kiblat karena buang hajat. Sehingga tidak bisa dikiaskan ke permasalahan bertubuh. Nah, sulitan orang ngobrol. Nah, suami istri harus mikir masalah kiblat dulu. Ini mana kiblat, mana arah kiblat. Tak mikir masalah itu. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, asal hukumnya diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan larangan. Sampai ada dalil yang menunjukkan larangan. Sehingga tidak bisa dikiaskan permasalahan jima' dengan masalah qada'ul hajah, buang hajat. Ini ma'asyiral rahimakumullah yang kita jelaskan. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau juga menyebutkan satu faedah berkenaan tentang hadis ini. Dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarriqu au gharribu. Syarriqu au gharribu. yakni menghadap timurlah kalian atau menghadap baratlah kalian ketika buang hajat. Nah, maksudnya ketika kalian buang hajat, maka hindari arah kiblat, maka kalian menghadap ke kananlah atau menghadap ke kirilah kalian. Nah, berarti apa? Sekedar menghadap ke selatan, maka itu menghadap kiblat, iya kan? Sri Perdak kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap barat, sekedar menghadap selatan, dinas tentunya berarti menghadap kiblat. Sekedar menghadap utara berarti membelakangi kiblat. Kalau di negeri kita, sekedar menghadap timur sana. Sekedar menghadap timur berarti membelakangi kiblat. Sekedar barat berarti menghadap kiblat. Maka diperintahkan menghadap utara atau menghadap selatan. Kata beliau, dari sini kita mengambil dalil bahwa apabila terjadi sedikit, menyimpang sedikit dari arah kiblat, itu tidak berpengaruh dan tidak akan merusak sholat. Nah, tidak akan merusak sholat. Kadang-kadang, subhanallah, sebagian kaum muslimin takalluf berlebihan. Nah, beda sedikit satu derajat saja, itu sudah dianggap bahwa ini tidak menghadap kiblat. Berlebihan. Nah, alhamdulillah seperti masjid yang sudah menghadap ke barat, ini menghadap kiblat. Nah, yang mungkin kalau diukur dengan ilmu modern sekarang ini, katanya berdasarkan ilmu ini melenceng sedikit, harus ke kanan sedikit kian. Seperti yang kita ketahui di sebagian terjadi penyimpangan menurut mereka, maka ya perubahan besar sekarang. Nah, alhamdulillah ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan kita untuk takalluf di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, syirik wal maghrib kiblat. Apa yang ada di antara timur dan barat kiblat. Kalau kita di antara utara dan selatan, itulah kiblat. Alhamdulillah. Tanpa kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengukur sekian lintang derajat dan seterusnya, ya. Anda kalau ingin mengetahui arah kiblat, tunggu sampai jam 4 sore katanya. Karena kalau jam 4 sore itu bertepatan dengan arah kiblatnya apa? Bertepatan di atas Ka'bah, matahari itu tepat berada di atas Ka'bah. Lalu jadikan sebagai ukuran, kalau menyimpang dari itu maka tidak menghadap kiblat. Nah, ini takalluf. Ini berlebihan dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam tidak merintahkan kita untuk takalluf yang seperti itu. Wallahu taala alim bissawab. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi baik dan memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.